keduk kejak beli, sampun tahun-tahunan jalani, hastung kare kejani, ira genu sehati, sing pocol tiang ngalahin umah, sing pocol tiang ngalahin derama. Ngatohin tresnan tiang ngajak beli. Yen pop tiang beubanan, anu ke beli jaman. Yen kulit tiang bekeriput, anu ke beli jaman rusak. Yen tiang sing buen tege, cara itijak. Kemai ngoyong dini ngayahin beli benah netiang ngayahin derama ane mekadat tiang ada ketut pengorbanan tiang ulian sangat kesan tiang kepining beli oh beli sayang sayangin tiang sekaya-kaya ganti umurnya dia. Beli setatap seselantek yang lagak Layah hitan petulang halus. bane mekelu raga sing ten ketemu uli yang kerasa hati yang digani hingga kabar ini jadi apa kesubah. Setatan nerima murahan ragan beli sesai ne pesu maganti na alo ne jani tiang ningalen beli beli dua tiang pedidi beli magelut magi sepan kari anak wanita sing maji maganti ganti anak alo. Selesai ragan beli ni cuba mogo ganti yang punap yang jani tiang nerima namani ne besar es buka beli dong aja besu ne ngajak pulas ragan beli ni setak nerima. Mengulayang ingat yang ngajak rakan beli. Ne biasa ne nyarang mintian, angat yang digelutan beli. Jani tiang matimpal sepi, dan banten malih nampak lawat beli. Ne biasa ne nyarang mintian, boya jawan tak arah asoki. Tiang matimpal sepi, dan banten malih nampak lawat beli. Ne biasa ne nyarang mintian, boya jawan tak arah asloki. Kepala saya. Thank you. Ban beli gendeng kidong kasmaran nyih nayang tresnan tiangi kapining beli bungan kena tiangi mekelo gati beli sabun ngelada mana buka cicing ngantuk sang segan melengok tiang di pedeman. Thank you. terlihat lemah di depan Bali. Malaikat di jiwa melepasmu pergi.